Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Firaq. Min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan sebelumnya mimbar at-tahadduts bi ni'matillah azza wajalla dalam rangka mengingat dan menyebut-nyebut kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya, dan menyebut-nyebut serta mengingat dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah telah melimpahkan berbagai macam karunia dan kenikmatan, baik yang bersifat zahir maupun batin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permintaan hamba kepadanya, dan hal tersebut merupakan peringatan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mensyukuri nikmatnya. Ayat yang sering kita dengar dan banyak dari kita menghafalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tersebut, wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya atau kepada mereka. Wa ataakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan kepada kalian dengan segala perkara yang kalian minta kepadanya. Kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan Allah kabulkan permintaan kalian. Kemudian Allah, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sandai kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian kata Allah di akhir ayat tersebut, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang banyak melakukan kezaliman dan banyak melakukan kekufuran. Dan kalau kita tatbikkan ayat tersebut, kita koreksi diri kita dengan ayat tadi, niscaya kita akan dapatkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah telah memberikan kepada kita semua yang kita minta, dan Allah telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga jika kita menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Akan tetapi justru kita menjadi hamba yang zalim. Justru kita menjadi hamba yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innal insana ladzalumun kafar. Ini tentunya pelajaran bagi kita agar kita banyak muhasabah, introspeksi diri, dan berusaha untuk senantiasa mengingat dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berfirman, alam tarau Annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardhi wasbagha alaikum ni'amahu zahirata wa batinah. Tidakkah kalian lihat bahwasanya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa di bumi untuk kalian? Wasbagha alaikum ni'amahu zahirata wa batinah. Dan Allah curahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya, baik kenikmatan zahir dan kenikmatan batin. Sekali lagi, ini merupakan pendorong bagi kita agar kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah Subhanahu wa taala akhir surat Ad-Duha, adapun dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Dan atahadus bi ni'matillah syukurun wa kitmanu kufrun. Dan menyebut-nyebut kenikmatan Allah merupakan tanda syukur dari hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menutup-nutupi nikmatan merupakan kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita yang tidak boleh kita melupakannya atau meremehkannya, dan tidak boleh kita lalai dari kenikmatan tersebut, itu kenikmatan dengan dimudahkannya untuk kita, dimudahkannya untuk kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan tenang, beribadah sesuai dengan dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat banyak dari kalangan manusia mereka tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Pada saat wabah sekarang sedang merajalela, maka banyak dari kaum muslimin mereka tidak bisa menikmati syahrul Ramadan dengan sempurna. Mereka tidak bisa menghadiri sholat jamaah, tidak bisa menghadiri sholat jumaah, dan tidak bisa melakukan qiyamul lail secara berjamaah, dan juga hal-hal yang lainnya dari perkara yang merupakan keistimewaan yang sangat besar di bulan Ramadan bagi kaum muslimin. Dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kami sebut kepada kita. Allah masih memudahkan dan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kita tetap bisa menjaga salat berjamaah, bisa menegakkan salat Jumat. Ini kenikmatan yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Yang Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat tersebut, Allah akan tambahkan kenikmatan tersebut untuk kalian. Dan jika kalian mengkufurinya, maka adabku sangat pedih. Jangan lupa, kenikmatan tersebut lebih besar dan lebih agung daripada kenikmatan duniawiyah. Kenikmatan diniyah itu merupakan kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan duniawiyah. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa ingat dan mensyukurinya. Terlebih lagi bagi ikhwan-ikhwan yang dimudahkan untuk melakukan al-i'tikaf. Ini kenikmatan yang lebih yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Bisa tafarruq, bisa konsentrasi dalam beribadah di masjid selama akhir Ramadan, itu kenikmatan yang sangat besar. Maka jangan disia-siakan. Tidak boleh kita sia-siakan kenikmatan tersebut. Bahkan wajib bagi kita untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jadi merupakan bagian dari syukur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah dimudahkan untuk bisa memulai itikaf, maka jaga itikaf kita. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Dan jangan sampai terjadi pada kita hal-hal yang tidak terpuji yang terjadi pada sebagian mu'takifin, pada sebagian orang-orang yang beritikaf. Sebagian mereka zahirnya berada di masjid, akan tetapi batin mereka, hati mereka berada di luar masjid. Zahirnya mereka duduk di masjid, di tempat i'tikaf, akan tetapi pikirannya dan hatinya disibukkan dengan perkara-perkara dunia, baik perkara rumahnya atau perkara bisnisnya dan hal-hal yang lainnya yang menyibukkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya bertentangan dengan tujuan i'tikaf. I'tikaf tujuannya la tafaduq li ibadatillahi azza wajal. Maka hendaknya diperhatikan hal-hal tersebut. Hal-hal yang tidak terlalu penting dan masih bisa ditinggalkan, maka adalah ditinggalkan. Dan konsentrasikan kita atau hati kita dengan i'tikaf kita. Jadikan i'tikaf kita sebagai tempat dan kesempatan untuk tazkiyatun nufus, untuk mensucikan hati kita dan untuk bisa menambah semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita mungkin di hari-hari yang lainnya kita di waktu siang sibuk dengan urusan dunia kita, dan di waktu malam kita lelah dari apa yang kita dapatkan di siang hari, sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Kemudian Allah mudahkan bagi kita, kita bisa duduk di masjid dengan tanpa ada yang mengganggu. Maka sangat merugi sekali kalau kita tidak bisa menggunakan kesempatan tersebut. Sekali lagi, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Hal-hal yang bisa ditinggalkan adalah ditinggalkan, terutama pada zaman sekarang yang handphone atau hal-hal yang semisal itu sangat mengganggu sekali. Maka gunakan seperlunya, gunakan seperlunya, jangan sampai mengganggu ibadah kita, jangan sampai mengganggu i'tikaf kita. Begitu pula yang sering terjadi pula pada sebagian mu'takifin, itu mereka tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Mungkin ketika malam disibukkan dengan sholat, kemudian siang dihabiskan waktunya dengan tidur. Habis subuh tidur, menjelang zuhur baru bangun. Ini pun tentunya tidak terpuji. Kalau kita i'tikaf dengan tujuan tidur, tentunya rumah kita itu lebih aula untuk kita tempati daripada masjid. Karena tidak ada bedanya tidur di rumah dengan tidur di masjid. Tapi lagi kalau di rumah kita, anak-anak dan istri kita membutuhkan kehadiran kita, maka apa bedanya kalau kita menghabiskan waktu kita ketika i'tikaf untuk tidur? Maka ambil waktu istirahat sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya mengatur waktu perkara yang sangat penting. Kalau kita bisa mengatur waktu istirahat kita dengan baik, maka kita bisa qiyamul lail di waktu malam dengan baik. Insya Allah kita bisa mengusir rasa ngantuk kita ketika kita qiyamul lail, terlebih lagi di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kita membaca dengan bacaan yang cukup panjang, membutuhkan tentunya konsentrasi dari kita dan butuhkan fisik yang lebih banyak lagi. Maka atur dengan baik istirahat kita, tapi jangan sampai dihabiskan waktu kita untuk tidur. Jangan dihabiskan waktu kita untuk tidur. Ambil waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga yang sering terjadi pada sebagian mu'takifin yang hendaknya kita hindari, yaitu menghabiskan waktu dengan perkara yang tidak bermanfaat, dengan sering berkumpul, duduk-duduk, ngobrol dengan rekan i'tikaf kita, dengan obrolan yang sebetulnya kalau dikatakan tidak bermanfaat, yaitu bisa ditinggalkan, dan yang lainnya lebih bermanfaat. Kalau pembicaraan tidak begitu penting, maka kita gunakan waktu kita untuk yang lebih bermanfaat, dengan bacaan Al-Quran, dengan berzikir, dengan perbanyak sholat nawafil. Ini akan lebih bermanfaat, dan dengannya insya Allah Subhanahu wa taala kita keluar dari i'tikaf kita, atau kita keluar, kita mendapatkan sesuatu yang baru, keadaan yang insya Allah lebih baik daripada keadaan kita tatkala kita sebelum i'tikaf. Dan ini harapan, harapan kita. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita bisa gunakan untuk beribadah, untuk muhasabah, maka insya Allah kita akan dapatkan diri kita ketika keluar i'tikaf keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini yang kita, yang kita harapkan. Dan taufik biadillahi azza wa jalla. Taufik itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berdoa dan berupaya untuk bisa meraih hal tersebut. Dan kembali kepada mata inti kita, hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang sangat besar adalah kenikmatan dimudahkannya untuk kita untuk bisa beritikaf. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian juga diingatkan untuk ikhwan-ikhwan talabah yang membaca Al-Quran, maka jangan sampai ketika membaca Al-Quran mengganggu saudaranya. Angkat suaranya sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sampai mengganggu yang lainnya. Begitu pula terkadang yang sudah berkeluarga memiliki putra, dan kadang putranya datang ke tempat i'tikaf, maka berusaha untuk bisa mengkondisikannya. Jangan sampai ketika datang putra-putri kita yang masih kecil dan yang belum paham, kita bisa mengkondisikannya sehingga tidak mengganggu saudara-saudara yang sedang beritikaf. Ini perkara yang ingin disampaikan sebelum kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita mengambil bab yang ke-16 dari kitab Mawaqitus Shalah. Ini bab yang ke-16 kita telah ambil tentang bab fadli salatil asr, bab keutamaan salat asar. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-17, bab man adraka raka'atan min al-asr qabla al-ghurub. Bab seseorang yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar, mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad adraka shalah atau faqad adraka al-asr, maka dia telah mendapatkan salat asar. Jadi kalau kita sekadarullah ada sesuatu yang menghalangi kita dari salat pada waktunya, kita di awal waktu, kemudian kita baru sempat salat di akhir waktu, dan kita mendapatkan satu rakaat dari salat asar tersebut, maka kata Nabi, faqad adraka al-asr, dia telah mendapatkan salat asar. Itu adaan, laisa qada'an. Telah mendapatkan ketemuan salat asar adaan. Dan juga di sini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, karena sudah kita tahu di awal pembahasan kitab Mawaqitus Shalah bahwasanya hadis yang paling sahih tentang waktu-waktu salat ada hadis Jabir, hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Dari Sunan Tirmidzi dan hadisnya di Al-Jami' Shahih mimma laysa fi Shahihain. Dan disebutkan kisah Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan waktu-waktu salat. Di hari pertama Jibril datang di awal waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar. Kemudian di hari kedua Jibril datang pula di dan salat di akhir-akhir waktu dari salat yang 5 waktu tersebut. Kemudian disebutkan bahwasanya bainal waqtain shalah, di antara kedua waktu tersebut ada waktu salat. Dan disebut garis dia tersebut bahwasanya yang berkaitan dengan salat asar, Jibril alaihissalam datang di hari pertama tatkala bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Itu di akhir waktu zuhur Jibril datang, kemudian salat asar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari berikutnya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu suatu benda bayangannya itu 2 kali dari benda tersebut, menunjukkan bahwasanya belum tenggelam matahari, belum tenggelam matahari. Sedangkan di sini dalam hadis yang kita baca atau akan kita baca di bab 17, Dan diberitahukan oleh Imam Bukhari bab man adraka raka'atul asr qabla ghurub, bahwasanya akhir waktu asr itu adalah ketika tenggelam matahari. Karena kata Nabi, man adraka raka'atan min al-asr qabla an taghruba syams faqad adraka al-asr. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum tenggelamnya matahari, dia telah mendapatkan salat asr. Menunjukkan waktu akhir salat adalah tenggelamnya matahari. Maka kata para ulama, menjamak disebut bahwasanya waktu asr itu sama dengan waktu isya. Ada waktu ikhtiari, ada waktu ittirari. Waktu ikhtiari, waktu yang terbaik untuk sholat, yang hanya kita melakukan sholat di waktu tersebut. Itu dari awal waktu, kalau asar sampai bayangkan suatu benda dua kali dari bendanya tadi. Juga kalau waktu isya, dari mulai awal waktu isya sampai pertengahan malam. Dan ada waktu ittirari. Terkadang seorang muftir harus sholat di waktu tersebut, maka waktu ittirari kalau asar sampai tenggelam matahari, dan kalau waktu isya sampai datangnya waktu fajar, sampai datangnya waktu salat subuh, itu waktu ittirari. Jadi waktu salat satu dengan yang lain saling sambung menyambung, duhur bersama dengan asar, asar bersama dengan maghrib, maghrib dengan isya, dan isya dengan subuh. Adapun subuh dengan fajar bil ijma tidak bersambung, subuh dengan duhur tidak bersambung bil ijma. Ini bab yang kita baca di Sahih Bukhari bab yang ke-17 dari kitab Mawaqidus Shalah. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'aim Salman masmu Hasan bin Al-Fadl bin Dukain rahimahullahu taala. Qala haddatsana Syaiban bin Abdurrahman At-Tamimi an Yahya wa Yahya bin Abi Katsir عن أبي سلمة أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendapatkan satu sujud dari salat asar sebelum tenggelamnya matahari, falyutimma salatah, maka adalah dia menyempurnakan salatnya. Dari yang lain, faqad adraka al-asr, dia telah mendapatkan salat asar tersebut. Dan di sini disebutkan idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asr, dan riwayat yang lainnya disebutkan dengan lebih jelas, sehingga Bukhari menyebutkan sesuai dengan lafaz hadis tersebut, itu man adraka rak'atan min al asr, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asr, dia ruku dan sujudnya dia dapatkan, walaupun ruku dan sujud di rakaat di akhir waktu, satu rakaat di akhir waktu, maka faqad adraka al-asr, dia telah mendapatkan salat asar. Wa idza adraka sajdatan min salatis subh qabla an tadhwa syams falyutimma salatah, dan jika saat kalian mendapatkan satu sajdah, satu rakaat dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, falyutimma salatah, maka adalah dia menyempurnakan salatnya. Faqad adraka subh, karena dia telah mendapatkan salat subuh. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di bab yang ke-17. Sekali lagi, waktu asar, hadis yang datang di hadis Abi Hurairah tidak bertentangan dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang kita sebutkan. Hadis Jabir menunjukkan waktu ikhtiari, waktu asar itu dari berakhirnya waktu duhur sampai bayangan benda dua kali bendanya. Dan hadis Abi Hurairah yang kita baca itu waktu ittirari akhir salat asar, itu tatkala tenggelam matahari. Kita cukupkan insyaallah. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.